bersampul warna biru. Rasa hati berdebar-debar, bibir pun terkatup bisu. Kau tuliskan cintamu untukku, kau ukir indah di hatiku. Setiap malam bayang wajahmu selalu datang menggoda. Ku tak dapat pejamkan mata, ingin bertemu denganmu. Begitu dalam rasa cintaku, terukir indah di hatiku. Kau dengar di sana debur ombak bernyanyi merdu. Ku dengar di sini sungai pun bersyair indah. Aku sayang padamu, ku sayang padamu sepenuh hatiku. Wow, wow, wow. Aku cinta padamu, aku cinta padamu abadi selamanya. Malam bayang wajahmu selalu datang menggoda. Ku tak dapat pejamkan mata, ingin bertemu denganmu. Begitu dalam rasa cinta, terukir indah di hatiku. Kau dengar di sana debur ombak bernyanyi merdu. Ku dengar di sini sungai pun bersyair indah. Aku sayang padamu, aku sayang padamu sepenuh hatiku. Wow, wow, wow. Aku cinta padamu.